Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik. An-nawasibu allati tansibu al-mudhari' tanqasimu ila kam? Ya qana Abu Numair. وهما قسم ينسب بنفسه وقسم ينسب بأن مضمرة والذي ينسب بنفسها أو بنفسه عند بيافنا ونبيلة. Yang menasabkan dengan sendirinya ada berapa? Kalau yang sepakat di Jumur itu satu ya Tuhan. Nah. Yang lainnya ada lan idan kiri. Nah. An, lan, idan, dan kai. Nah. Mata takunu an tansibul mudhari' ba'daha binafsih. Kapan an menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya? Indak ya khana? Apa alif? Saat kita dikerjai dengan lafaz alima atau dua. Nah, jika tidak didahului dengan ilmin atau dhannin. Contohnya ya Abu Sofia. Sayatnya. Nah. Jika didahului dengan ilmin, anda ya Abu Raihan. Maka dia di Rofa. Siapa dia itu siapa? Fi'ilnya di Rofa. Terus annya apa? Isimnya? Saudara Ina. Nah. Nah. Contohnya apa? Alimakan sayakunu minkum mardo. Jika didahului dengan dhannin. Tidak ya kanan baik sahab? Mukhaffafa min as-sakinah. Gitu, sampai situ atau masih selanjutnya? Bosman, Bosmati. Apa? Ada dua. Tiga annya itu didahului dengan dhannin. Ada dua. Maksudnya ada dua apa? Baik. Fawajhani bisa dia menjadi penasab dan bisa menjadi mukhaffafah minat taqiyah. Baik, an itu disebut dengan apa? Huruf apa ya, Pak Usman? Masdariyah. Tok, huruf masdariyah. Harfu nasbin masdarin wa qalbin itu lam. Anin. Harfu nasbin wa masdarin wa. Satu lagi. Sebab dilak. Ikhwan. Apa arwah ibe? Istiqbalin. Kenapa dinamakan dengan harfu nasbin? Dari Abul Abbas. Mansubun. Tansibu ma ba'daha. Menasabkan apa yang setelahnya. Dinamakan dengan harfu masdarin. Indak ya fana. Aba Luqman. Bisa ditanggung kepada masdar. Menasabkan. Fi'il setelahnya. Bisa ditanggung ke masdar. Dinamakan dengan harfu istiqbalin. Kenapa ya Aba Azam? Enggak ada di situ. Ini wawasan ini. Wawasan Nusantara. Udah berulang-ulang. Apa Nabila? Fi'il setelahnya murni bermakna akan. Fi'il mudhari itu kan maknanya apa? Sedang atau akan. Kalau kemasukan an, murni bermakna akan. Tidak bisa diartikan sedang kalau dimasuki atau didahului an. Baik, kita lanjutkan. Kita sampai halaman yang ke-332 sampai ucapan beliau wa qauluhu fa in subiqat bi ilmin. Qira ya Bapak Sofia. Lam ada lam kok. Lam ya pun bilafdi. Bilafdi. Bilafdi. Ain lam mim. Taroas wal tapak. Wakor watabayana wadalla. Mustahmilan fi ain. Kekoli misa'ara wadallu. Alla malasya'a mihawrahi illa ilaih. Wadallu kuna dimakna al-yakin. Wa'al mukhof. Wa'al Fakta satu minat satu nasi wakit semua was semua domi mustahil maksud berjumlah tiba dan berjumlah tu berjumlah tiba dan baru baik. Ucapan beliau fa'in subiqat bi ilmin, jika an itu didahului il dengan lafad atau dengan kata ilm. Nah, perhatikan di sini penjelasannya. Yang dimaksud dengan ilmi di sini setiap lafaz yang menunjukkan atas yakin. Walaupun tidak menggunakan lafaz anima. Seperti ro'a. Yang menyafalil yakin. Ya, termasuk fi'il yang menunjukkan yakin. Melihat. Tahak koko. Benar-benar terjadi. Tabayyana. Jelas. Dan juga dhanna yang dipakai untuk makna yakin, karena dhanna itu bisa min af'ali rujhan, menyangka bisa bermakna yakin. Seperti kaqauli ta'ala wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaih. Nah, dan mereka yakin bahwasanya tidak ada tempat kembali dari Allah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dhannu bermakna yakin, bukan menyangka. Nah. Maka dhann di sini bermakna yakin. Dan annya di sini, wa dhannu an. Mukhaffafah minat sakilah. Isimnya dhamir sya'nnya mahdhuf. Sedangkan jumlah setelahnya, ini wa dhannu annahu. Aslinya begitu, secara kalau ditakdirkan, wadhannu annahu la malja min Allah illa ilaihi. Kemudian jumlah setelahnya itu sebagai khobarnya. Baik. Tanbihun, ikhra ya. Tanbihun. Al-ghalibu ala an al-mukhafafata. Nabata. Al-mukhafafati. Nabati. Ja'ala. Sebagai sifat bagi an. khawati antakuna masukubotan di ilmin min goyil goyibi kaulu ta'ala wa'afiru jahwahum alhamdulillahi rabbil alamin fa'an muhafafatan batun muhafafatun batuan gami risakni maksurpun baljumlah tubah dalam khobaruhan. Nah, tanbihun al-ghalib yang mayoritas, yang kebanyakan atas an mukhaffafah ini hendaklah dia didahului dengan ilm. Ini yang banyak, yang banyak ya. Wa min ghairil ghalib yang tidak banyak, artinya bukan suatu yang banyak terjadi seperti firman Allah Ta'ala wa akhiru da'wahum, akhir seruan mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Nah, ini tidak didahului dengan alima atau yang semakna akhiru da'wahum. Ya, tidak ada makna yakin di situ. Maka an di sini mukhaffafah min as-sakilah, isimnya dan bersyaan yang mahdhuf, jumlah setelahnya sebagai khobarnya. Baik, ini kalau didahului dengan apa? Alif atau yang semakna. Istamir ya, alif. Wa qawluhu. Fahin subikot bidonim wawajhan ila akhiri al-muradu bidoni kullu rahbin jalun ala doni sawahun kana bilah bidoni awla ka hasiba wa khala wa jama wa nahbuha. Kenapa nahbuha? Wa nahwiha. Kenapa nahwi? Takah. Atau. Ya. Baik. Ucapan beliau, fa'in subikot bi dhannin wajhan, jika didahului dengan dhan, maka dua sisi. Sampai akhirnya, yaitu bisa mukhafafah, bisa nasibah. Yang dimaksud dengan dhan adalah semua lafad yang menunjukkan atas dhan. Prasangka. Sama saja apakah dia menggunakan lafad dhan atau tidak. Seperti hasibah, qala, za'ama, semua termasuk fi'il-fi'il yang bermakna menyangka. Dan yang semisalnya. Istamir. Wa qawluhu wa wajahani ay jaza an takunu an, ada an. Jaza an. Pasaran kita sekarang. Jaza an takun. Loh, ini apa kok malah disesokkan? Nah. Ay, jaza an takuna nasibatan wa fi'lihi wa fi'lu hina izin mansubun biha wa an takuna mahfuz mukhaffafatan wal fi'lu hina idzin marfu'un lita jarrihi anin nasibi wal jazimi wa ismiha wasmuha udah ganti kan wasmuha dhamir sya'ni mahdhufun wal jamilatu bi ba'daha khabiruha khabaruha. Nah, wa qalu bal wajhani, maka kalau di dalil dhanna itu ada dua sisi, yaitu maksudnya apa? Jazan takuna nasibatan, boleh dia, dia siapa? Isimnya takun, dhamir mustatir ya, kembali ke an. Ya. Boleh dia, an yaitu an penasob. Jazan takuna nasibatan, boleh dia menjadi amil penasob, yaitu annya itu. Sedangkan fi'il setelahnya ketika itu, ketika apa? Hina izin, ini tanwin ewat. Tanwin mengganti. Menggantikan apa di sini? Al-jumlah. Wal fi'lu hina izin, ini hina id antakuna nasibatan mansubun biha. Dan fi'il ketika itu, yaitu ketika annya itu menjadi penasob, maka fi'ilnya mansub, dinasob dengannya. Paham? Contohnya apa ya Pak Usman? Yang nasibatan didahului dengan dhanna. Itu enggak beramal. Contohnya ayat wahasibu alla takuna. Nah. Ini sisi yang pertama. Kan tadi katanya wajhani. Wajhul awal itu. Sekarang wajhul tsani kalau mau dikasih nomor yang kedua ya. Antakuna mukhaffafatan. Annya mukhaffafah dari sakilah. Fi'il ketika itu marfu, karena ini fi'il ketika annya itu mukhaffafah min atsaqilah marfu, karena kosong dari penasob dan penjazm. Isimnya dhamir sya'an yang mahdhuf, jumlah setelahnya adalah khobarnya. Contohnya, wahasibu alla takunu. Ayatnya itu dibaca rofa. Ya, ini contoh untuk yang annya apa? Mukhaffafah min ats-tsaqilah. An la. Alla itu dari an dan la. Faqad jaa bil wajhaini. Iqra ya Abu Usman. Faqad jaa bil wajhaini qawluhu ta'ala wa hasibu alla takuna fitnatan. Terus. Wah, usah. Qara'a Qara'a Qara'a Abu Amrin Abu Amrin wal Akhwani Akhwani Akhwani Hamzatun Hamzah Abu Tanwin Hamzah Tu Hamzatu wal Kasai Kisai Kisai ala Ijra'i Adhan Dhani Adhan wahuwa ala khusban khusban majrul majrul ilmi al-ilmi wa qura'a bilafsi al-ba'ura ala ijra'i ad-dhanni ala aslihi wa adami tan zilihi manzilatal baik. Dan sungguh telah datang dengan dua sisi, kira dua sisi ini tadi, penasab atau mukhaffafah, nasiba atau mukhaffafah min atsaqilah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah 71, wahasibu alla takuna fitnah. Dan mereka menyangka bahwasanya tidak terjadi fitnah. Telah membaca dengan dibaca rafa, alla takunu, berarti annya apa? Waishaq? Mukhaffafah min atsaqilah Abu Amr dan dua saudara yaitu Hamzah dan Kisai dari qiraah yang tujuh, qurra yang tujuh. Ketika mereka membaca rafa berarti apa? Ijra'ud dhon mengikutkan atau menjalankan melangsungkan dhon bermakna ilm. Ya, seperti ilm. Nah. Ini kalau dibaca rafa. Dan telah membaca nasab Al-Bakun, sisanya. Berapa sisanya? Abu Abdul Nabila. Yang membaca nasab. Berapa orang? Kira Sabah itu berapa orang? Sabah itu berapa? Tujuh. Nah yang membaca Rafa berapa? Tiga. Nah iya, empat. Tujuh dikurangi tiga. Jadi empat. Al-Bakun ini empat. Baik, membacanya nasab. Dengan memperlangsungkan don di atas aslinya. Yaitu bermakna apa? Menyangka. Bukan yakin. Dan tidak mendudukkan don seperti kedudukan ilm. Baik, barakallahu fikum, selesai dari an. Sekarang pindah kepada yang kedua, wasani lan. Nahu lan nabraha 'alai akifina. Yang kedua yang menasabkan dengan sendirinya yaitu lan. Contohnya lan nabraha 'alaihi akifina. Senantiasa kami akan i'tikaf di sisinya. Ucapannya siapa ini? Mengisahkan tentang ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ucapan Bani Israel ya. Lan nabraha 'alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Baik. Sayyidnya mana ya Abu Umar? Nabroha rofak nasab atau jazm? Kenapa? Karena nasabnya? Kenapa? Baik. Akifina rofak nasab jer? Kenapa? Nah. Nabroha saudara siapa? Mana isimnya? Baik. Ikra ya Aba Raihan. Qala syarih. Qauluhu. Qala syarih. Qauluhu. Lan. Ya harfun nakil. Harfun nakil. Wa nakbin. Wa stikbalik. Nahu. Lan akuma. Wa misalu musannifi. Fantafa. Fantafa al-hadith. Fantanfi. Fantanfi al-hadith. Bukan fantafa. Kalau fantafa ada alifnya, ini tidak ada alif. Fantanfi al-hadatha. Watanfil hadatha wa huwa siyamu. Masalan, watanfibul lafzi. Laf. Kok lafzi sebagainya? Watanfibul lafza. Watakhussu. Watakhussu. Watakhussu zamana. Bil mustaqbali. Ba'da angkana muhtamilan lil hali wal istiqbali. Wala taqtadi ta'bi. Wala taqtadi ta'bi dan ta'bi dan naki. Wala ta'bi. Wala ta'bi. Jahu. Khilafan. Liman za'ma. Za'ma za'ita. Nah. Ucapan beliau lan. Dia adalah huruf nafi, penasab, dan istiqbal. Dinamakan huruf nafi kenapa ya, Pak Roife? Menafikan. Setelahnya. Dinamakan harfu nasbin, menasabkan fi'il mudhari. Setelahnya dinamakan harfu istiqbalin, memurnikan fi'il mudhari. Setelahnya bermakna istiqbal, yang sebelumnya bermakna hal atau istiqbal. Contohnya lan akuma. Nda ya khana bil abbas. Akuma rafa nasab atau jazm? Akuma rafa. Rafa. Kenapa rafa? Wis ngantuk kok. Nasab, kenapa nasab? Nasab lan. Nah, tanda nasabnya? Wa alamat nasbihi fathah muqaddarah. Fathah dhahirah. Limadha? Li'annahu sahihul akhir. Wa fa'iluhu? Wa fa'iluhu nomor mustaqir di sawatan setengah dua. Artinya apa lan akum? Lan akum. Alif wa ta. Takdiruhu? Takdiruhu ana. Nah, ana. Wa mithalul musannif, dan contoh musannif lan nabruha ani akifin. Maka kamu tiadakan perbuatan, yaitu qiyam. Kalau dikatakan lan akuma, berarti kamu meniadakan perbuatan. Saya tidak akan berdiri. Dan kamu menasabkan lafadznya, yaitu al akuma. Dan kamu khususkan zaman dengan waktu yang akan datang setelah sebelumnya memiliki kemungkinan untuk waktu sekarang atau istiqbal. Ini penjelasan dari harfu nasbin tanfil hadas wa nasbin tansibul lafza wa istiqbalin nah takhusus zaman bil mustaqbal. Nah. Wala taqtali ta'bi dan nafi. Lan ini tidak memiliki konsekuensi peniadaan yang selama-lamanya. Jadi tidak, lan ini tidak bermakna peniadaannya selama-lamanya. Tidak akan itu bukan bermakna tidak akan yang selama-lamanya. Dan juga bukan ta'kid. Bukan bermakna ta'kid. menguat. Khilafan liman za'ama dzalik, menyelisihi pendapat orang yang menyangka hal itu. Berarti di sana ada pendapat yang mengatakan apa? Lan itu untuk selama-lamanya. Nah, di antaranya mungkin walan tardo angkal yahudu, itu kan selama-lamanya. Walan nasoro hatta tattabi'a millatahu. Tapi yang sahih, lan di sini tidak memberikan faedah konsekuensi ta'bid. Tidak mesti kalau pakai lan itu selama-lamanya. La tak tadi ya, tidak berkonsekuensi. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadza barakallahu fiik. Nah, di halaman 226. 226. Pembahasan. Baik. Disebutkan bahwasanya dona itu termasuk akal ulum perbuatan haji. Di situ ada 14 kata-kata termasuk dona dan alimah juga termasuk di sini. Ya. Yang saya tanyakan kan teman-temannya alimah ini kira-kira siapa aja dan teman-teman dona ini kira-kira apa saja dari 14 kata ini? Sudah lah. Kalau yang contoh itu cuma 3 kan? Hmm? Akibah, pola, da'ama. Ya, di sarangnya sini. Nggak ada kok. Maya dulu alal yakin. Maya dulu alal dhan. Ada di halaman 232 itu. Jadi, af'alul qulub itu sendiri terbagi menjadi maya dulu alal yakin. Berarti saudaranya siapa? Halimah. Ya, maya dulu alal dhan berarti sebenarnya dhanna. Yang bisa dua-duanya, ya tergantung maksudnya, bisa bermakna alimah, bisa bermakna alimah. Nah, seperti dhan hasiba khala ini kan, dia bisa bermakna yakin, bisa bermakna dhan, tapi seringnya, ghalibnya itu untuk dhan. Gitu. Ada di halaman 232 itu rincian daripada pembagian af'alul qulub. Nah, ini bisa masuk ke iya. Nah. Dhanna, hasiba, hiltu, ra'aitu. Kalau ya kalau secara keumuman dhanna itu untuk ya jelas prasangka ya hasiba, khala, kemudian za'ama, haja, nah. Baik, kemudian yang ra'aitu, alimtu, bajatu, alfaitu, daraitu, ta'alam. Ini untuk bermakna alim. Tapi secara rinci yang saya jelaskan di sini halaman 230. Baik. Ya. Lainnya siapa? Nanti dicari ya. Antum tinggal ketik udah keluar itu. Siapa aja nanti nama-namanya. Ibnu Katsir termasuk. Tapi bukan Sahib Tafsir. Ibnu Katsir Qari ya. Gak hafal saya nama-namanya. Bisa.